Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الدين أعزني الله إياكم kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas pertolongan Allah dan juga nikmat dan karunia-Nya. Kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala, dimudahkan untuk ibadah padanya. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, azinallahu iyakum, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadus Salihin. Pada bab yang berikut ini, setelah bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kemudian melanjutkan pada bab taghlidh uqubah min amri bil ma'ruf man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'luhu. Bab ini beliau menyebutkan ancaman keras bagi orang yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, namun ia sendiri menyelisihi ucapannya juga perbuatannya. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah pertama dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, di mana Allah Ta'ala berfirman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. Allah sampaikan dalam ayat ini, apakah kalian menyuruh manusia kepada perkara yang baik sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tiada berakal? Kemudian yang kedua, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, membawakan firman Allah di surat As-Saff ayat 2 dan 3. Di mana Allah Ta'ala sampaikan ancaman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan perkara yang kalian tidak melakukan? Amat besar murka Allah bagi mereka yang berbicara namun mereka tidak melakukan apa yang diucapkannya. Begitupun ihfila barakallahu fikum, beliau menyampaikan berita datang dari Allah tentang Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam dalam surat Hud ayat 88. Allah berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Dan aku tidaklah menginginkan untuk menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fi din azinallahu iyyakum, pada bab ini kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala yang mensyarah menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan bahwa qala al muallif rahimahullah taala, berkata al muallif Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab taghlid 'uqubat man amara bi ma'rufin, bab ancaman yang berat terhadap mereka orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, aw nahaa 'an munkarin, atau mencegah dari yang mungkar, wa khalafa fi'lu qawlu, dan ternyata perbuatannya menyelisih ucapannya. Lamma kana al-bab alladhi qablahu fi wujubil amri bil ma'ruf, setelah beliau sebelumnya menyebutkan wajibnya menyuruh kepada yang ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, kana al-munasib dzakar hadzal bab, maka cocok beliau menyebutkan bab ini agar kita semua menyadari dan introspeksi diri bahwa kita tidak hanya diperintah untuk menyeru kepada orang lain terhadap kebaikan, namun yang utama kita terlebih dahulu melakukan. Sehingga ighfirullah barakallahu fikum, demikian pula ilmu, ketika kita mendengar maka yang utama adalah kita mengamalkan apa yang kita dapatkan itu, kemudian baru kita menyerukannya. Nas'alullah salamal afiyah, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberi kita keselamatan dan maaf, yakni menjaga kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena betapa banyak ilmu sudah dapat kita, namun banyak pula yang belum bisa kita lakukannya. Sering kita menyuruh pula, namun barangkali kita masih menyelisihinya, sehingga kita taubat kepada Allah dan mohon pertolongannya agar Allah menjadikan kita punya kemampuan melaksanakan apa yang kita dapatkan ilmunya, dan kita diberi kesabaran padanya, kemudian kita bisa menyerukan kepada saudara kita untuk kebaikan bersama. Disebutkan afilah barakallahu fikum, kata beliau, betapa berat ancaman Allah Ta'ala bagi mereka orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, walam yaf'aluhu, namun tidak melakukannya, awna an munkar wa fi'luhu, dan dia mencegah dari yang mungkar, namun justru ia melakukannya, wal'iyadhu billah. Inilah keadaannya. Kenapa demikian? Allah murka. La yakunu sadiqan fi amri wa nahyihi, karena orang tersebut tidak jujur di dalam menyuruh, tidak jujur dalam melarang. Li'annahu law kana sadiqan fi amrihi, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, andaikan dianya jujur dalam apa yang ia perintahkannya, mu'taqidan anna ma'amar bi ma'ruf, dianya yakin kalau apa yang ia perintahkan itu adalah benar-benar ma'ruf, benar-benar baik, wa annahu nafi', dan itu adalah manfaat, lakana huwa awwalu man yaf'alu, tentunya dialah orang yang pertama-tama melakukannya, law kana akilan, kalau ia berakal. Wa kadzalika law nah an munkarin, begitu pula andaikan ia berakal ketika ia mencegah dari yang mungkar, wa huwa ya'taqidu annahu dhar, dia meyakini bahwa itu yang dilarang adalah madarat, dampaknya buruk, wa an fi'lahu ismun, dan bahwa melakukannya adalah dosa, la kana awwalu ma yatrukuhu law kana akila, tentu dia akan menjadi orang yang pertama meninggalkannya kalau ia berakal. Fa idza amara bi ma'rufin wa lam yaf'alhu, tapi kata beliau rahimahullah taala, bila dia menyuruh kepada yang ma'ruf sementara ia tidak melakukannya, aw na'an munkar wa fi'luhu, dan dia melarang dari yang mungkar tapi melakukannya, alima anna qawlu hadza laysa mubayyinan mabniyan ala aqidatin wal iyad billah, maka ulima diketahui bahwa dia di dalam ucapannya ini tidak dibangun di atas keyakinan, seperti orang yang ego saja. Ya, dia menyuruh orang kepada yang baik, dia sendiri tidak meyakininya, dia sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Walihada, karena inilah kata beliau rahimahullah taala, angkarallahu ala man fa'ala dzalik. Allah mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah sampaikan di ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan albir, kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri? Seperti kita sebagai orang tua nyuruh anak kita sholat, kita sendiri tidak mengerjakannya. Atau menyuruh anak kita mengaji, kita sendiri tidak pernah atau tidak mau mengaji. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, yang demikian ini termasuk kita tidak jujur. Menyuruh kebaikan kepada orang lain, anak kita, istri kita, atau saudara kita, atau orang lain, sedangkan kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ayat ini kata beliau, wal istifhamu huna lil inkar. Pertanyaan dalam ayat ini yang Allah gunakan adalah untuk pengingkaran, yakni kaifa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum fala taf'alunahu, yakni bagaimana kok kalian bisa menyuruh manusia dengan kebaikan, melakukan kebajikan, sedang diri kalian sendiri tidak melakukannya. Wa antum tatlunal kitab, kalian sendiri membaca Alkitab. Wa ta'rifunal bir min ghairil bir, kalian tahu ini yang baik, ini tidak baik. Afala taqilun, kata beliau, apa kalian tidak berakal? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam ayat yang agung ini, hadal istifham li taubih, kata beliau, pertanyaan ini adalah untuk pengelecehan, penghinaan. Yakni Allah katakan kepada mereka, kaifa yaqaw minkum hadha syai', bagaimana terjadi pada kalian ini? Aina ukulakum, di manakah akal-akal kalian? Law kuntum shadiqin, andekan kalian jujur, tahu yang baik, kenapa enggak dikerjakan? Sehingga yufila barakallahu fikum, perkara kebaikan itu yang kita tahu kita tidak kerjakan, maka pada jiwa kita ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena adanya sifat malas. Kemungkinan yang kedua karena adanya kelemahan pada jiwa kita atau pada diri kita, tidak ada kemampuan. Kalau ternyata karena kelemahan mungkin masih dimaklumi oleh Allah, masih ada uzur di hadapan Allah, karena memang tidak mampu. Allah sendiri sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Ketika kita tidak mampu, kita berharap Allah memberikan maaf, memberikan udzur. atas apa yang tidak mampu kita lakukan. Namun yang kedua, kalau disebabkan karena malas, saya ulangi, kalau tadi karena lemah, tidak mampu, Allah mudah-mudahan memberi uzur. Tapi yang kedua, kalau karena malas, ini yang tidak ada uzur. Orang bisa, orang mampu tapi malas. Tahu kebaikan dia apa malas, tidak melakukan. Sholat malas, ngaji malas, baca Quran malas, belajar malas. Wa fil barakallahu fikum, ini penyakit yang kita harus menepis. Dan orang lain tidak tahu, kita sendiri sebenarnya lebih tahu. Penyakit ini muncul pada jiwa kita. Karenanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa selalu agar kita berlindung dari beberapa perkara ini. Yang sering atau sudah pernah kita sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal aji wal kasal wal bukhl wal jubn wa dila'id dain wa ghalabatir rijal, dari 8 perkara. Ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah minal hammi wal hazan, dari ya keresahan, kegundahan, kesedihan, wal aji wal kasal, dari az yakni ya tidak mampu, wal kasal dari kemalasan. Kalau ketidakmampuan kita mohon Allah mudah-mudahan memberi kekuatan, memberi pertolongan. Tapi kalau malas, kira-kira apa yang terjadi? Allah memberi kemampuan, Allah memberi waktu, Allah memberi kesempatan, kekuatan, rezeki. Tapi dia malas. Sehingga ini yang tidak ada uzur, khawatir wa barakallahu fikum. Jangan sampai kita meninggalkan majlis ilmu karena malas ngaji. Ya, kita meninggalkan sholat jamaah di masjid karena pemalas pergi di masjid. Jangan sampai karena penyakit itu. Sedangkan kita sudah tahu di mana kejujuran kita kepada Allah. Di mana akal kita. Na'yafila barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah ta'ala, misalun dalik, contoh, rajulun ya'mulu bitarkin nasilil riba, ada orang yang menyuruh seseorang meninggalkan riba umpamanya, lakin na'u yata'amul bihi ayaf'alu ma huwa a'udham minhu, namun ternyata dia sendiri masih berta'amul, ya, masih mempraktekan riba itu sendiri atau bermuamalah dengan ya riba itu sendiri, bahkan lebih besar dari itu. Ya, umpamanya contoh, dia mengatakan la ta'khudur riba fi ma'amalatil bunuk, jangan kalian mengambil harta riba dengan cara pinjam-minjam di bank, itu riba. Ternyata dia sendiri pergi dan ambil pinjaman di bank dengan alasan, aduh saya ini terpaksa, saya ini karena kredit saya begini terpaksa saya ini. Atau dia cari alasan lain, ini kan bank yang saya ambil, bank syariah, bank ini. Hadirin, kata beliau, dia ada khilah di situ. Ada cari-cari alasan di situ dan ada makar di situ. Ada tipu-tipu orang di situ. Padahal dia tahu kalau bank bagaimanapun tidak bisa. Ya. Sehingga kata beliau, karena sebab dia ada khilah di situlah, akbar dhamban wa a'zamu isman mimman atal amru ala wajhihi, orang tersebut terkena dosa lebih besar, dosa lebih agung, lebih parah ya daripada kalau dia itu ya jujur aja ya sesuai dengan semestinya. Artinya dengan semestinya dia sudah dosa, tapi karena dia ada khilah di situ, bikin-bikin alasan untuk bahwa dirinya seakan-akan terbebas padahal tidak bebas, itu lebih berat. Na'yafila barakallahu fikum, karena inilah kata beliau Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa ahlul hilah wal makar, orang yang suka bikin tipu daya makar dan cara-cara yang tidak benar, innahum yukhadi'unallah, mereka itu menipu Allah, kama yukhadi'unas sibyan, seperti mereka nipu anak kecil, dikira Allah itu tidak tahu kalau dia punya hati itu licik, punya hati itu jelek dan keji. Kalau anak kecil mungkin ditipu macam begini, mamanya, ini nak, mari uangmu yang merah itu, satu lembar, satu daun, ya, mari abi ganti 10 lembar ini, banyak toh, bagus lagi ini. Kira-kira anak kecil mau enggak? Anak kecil ditipu begitu mau. Iwafillah barakallahu fikum. Kalau orang tua tadi ini nak, tak tukar uangmu dengan uang ini tanpa bicara-bicara yang lain, itu sudah dosa. Apalagi ini ditambah-tambah supaya dia mau, supaya dia tergiur. Nah, orang yang tadi ya, dia bikin makar, bikin hilah, dia menipu Allah seakan-akan Allah tidak tahu kalau hatinya ini sebenarnya memendam sesuatu. Makanya fila barakallahu fikum, perkara yang seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Contohnya umpamanya, kita suruh nak pergi sholat, kemudian anak tanya, lu kenapa abi tidak pergi, kenapa bapak tidak berangkat, sudah bapak nanti begini-begini. Alasan, hadirin, kalau dia jujur sudah kamu berangkat, tanpa bicara pun sudah dosa bapaknya enggak berangkat, apalagi oh tadi nak bapak begini, alasan supaya anaknya tidak menyalahkan. Ini lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, sehingga Allah katakan dalam ayat tadi, kalau kalian berakal, kalian tahu kebaikan, pasti kalian tidak mungkin kasih orang lain dulu, pasti kalian duluan. Karena kita ingin saudara kita juga dapat kebaikan, kita ajak, ayo ini kebaikan. Itulah yang namanya menyeru kepada yang ma'ruf. Tapi kalau kita ternyata meninggalkannya, ya ikhwah, perhatikan, Allah sangat murka. Kenapa Allah murka kepada orang tersebut? Karena dia sudah diberi kesempatan, diberi ilmu oleh Allah, pengertian oleh Allah, ilmu berupa mengenal kebaikan, dan Allah memberi kemampuan untuk melakukan, ternyata ia tidak melakukan, sehingga Allah murka kepada dia. Allah marah kepada dia dan sangat-sangat marah. Lihat firman Allah, kemarahan Allah kepada mereka di surat As-Saff, nampak sekali Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an takunu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian berbicara perkara yang kalian tidak melakukannya? Amat besar murka Allah terhadap mereka, orang-orang yang berbicara apa yang tidak dikerjakan. Bicara bisa. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman. Kalau orang munafik memang sudah biasa dusta, tidak perlu lagi kita bicara lagi. Ini yang Allah ingatkan kita, orang mukmin, Allah nasihatin agar kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat mereka yang jelek, agar kita benar-benar jujur. Seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dalam surat At-Taubah Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena tuntutan atau konsekuensi iman, seseorang itu dituntut ya, untuk dia apa? Jangan sampai ala yaqulu ma la yaf'al. Jangan sampai dia berbicara apa yang ia tidak lakukan. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cercaan, cacian agar kita ini jera darinya. Ya, Allah memberikan kepada kita teguran dengan keras, ancaman agar kita takut dan jera. Yaitu apa? Agar kita tidak berbicara apa yang kita tidak mengerjakannya dengan ucapan Allah, kabura maktan indallah. amat besar kemurkaan Allah Ta'ala an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian berbicara apa yang kalian tidak lakukan. Al-muqtu di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, seperti ucapan para ulama, huwa asyaddul bughd. Fallah ta'ala ya bughdur rajul alladhi hadhi halihi. Kata beliau, al-muqtu itu adalah kemarahan yang amat sangat berat. Puncaknya kemarahan di mana Allah Ta'ala marah terhadap orang yang seperti ini keadaannya, yakni yaqulu ma la yaf'alu, mengatakan apa yang tidak melakukannya, ya. Dan Allah Ta'ala bayyana Allah azza wa jalla ibadihi, Allah menjelaskan kepada kita hambanya, anna dzalika mimma yubghidhu, bahwa itu termasuk perkara yang sangat dibencinya. Min ajli ayyab ta'idu anhu, supayanya kita mukminin menjauhkan diri kita dari perkara tersebut. Menjauhkan diri kita jangan melakukan hal tersebut. Li'anal mu'min haqqa yabta'id amanah Allah anhu, karena memang orang mukmin sejati akan menjauh dari apa yang dilarang Allah. Allah melarang kita bicara tanpa ada bukti. Perilaku kita tidak melakukan yang enggak boleh. Sehingga dicontohkan oleh Allah dengan seorang hamba yang saleh dari hamba Allah Nabiullah Shu'aib. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 88. Di mana wa fil barakallahu fikum kaum Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam adalah mereka terkenal dengan yang paling curang dalam timbangan dan takaran. Sehingga Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam dituduh oleh mereka juga melakukan seperti itu, sehingga beliau menyatakan dalam Al-Qur'an, Allah katakan pernyataan beliau Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, Allah tegaskan sebagai tazkiyah terhadap beliau bahwa beliau tidak termasuk seperti yang dituduh oleh kaumnya. Beliau adalah orang saleh yang bersih dari praktek-praktek kecurangan. Lihat ya fila barakallahu fikum. Apa yang diucapkannya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa yang telah aku melarang kalian darinya. Yakni anau yaqulu liqaumihi, yakni Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam berbicara kepada kaumnya, la yumkin an anhaakum anisyirki wa anhaakum an naqsil miqyali wal mizan wa naf'aluhu, tidak mungkin aku melarang kalian dari syirik, aku melarang kalian mengurangi takaran dan timbangan, sedangkan aku melakukannya, itu tidak mungkin. La yumkinu abada, tidak mungkin selamanya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Li'anna rusul, karena para rasul ya ikhwa barakallahu fikum alimus salatu wassalam, para rasul alimus salatu wassalam, hum ansahul khalq lil khalqi, mereka adalah manusia yang paling baik terhadap sesama, dan mereka adalah manusia yang paling bersih dari semua makhluk dan terhadap makhluk. Mereka orang yang paling jujur, paling saleh. Hum asaddun nas ta'dhiman lillah, mereka adalah manusia yang paling sangat mengagungkan Allah. Imtisalni amri, sangat menjalankan perintahnya, wastinaban linahyihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Fala yumkin ayu khalifahum ila ma yanhahum anhu, maka tidak mungkin seorang rasul dia menyelisih apa yang dilarang kepada kaumnya. Yang kemudian ya fila barakallahu fikum, karena kaum Nabi Shu'aib diingatkan untuk menyempurnakan takaran timbangan, tidak menghiraukan mereka semakin tidak karuan dan menuduh Nabi Shu'aib demikian, sehingga Allah datangkan azab bagi mereka. Ketika mereka diseru untuk taubat dan kembali kepada Allah, mereka menantang, datangkannya azab Allah kalau benar ucapan ya Shu'aib. Sehingga ya fila barakallahu fikum, datang awan gelap, hitam, pekat. Dan Nabi Shu'aib mengingatkan bahwa Allah sebentar lagi datangkan pada kalian azab. Namun mereka mengira, dikira itu adalah awan yang membawa hujan untuk negeri mereka, yang akan membawa kesuburan negerinya dan akan melimpah ruahkan panenan mereka. Mereka tambah mengejek. Begitu awan sudah ada di atas mereka, tiba-tiba iwafila barakallahu fikum, guntur halilintar menyambar mereka. Datang hawa panas dan membinasakan mereka. Wal'iyadzu billah. Binasa mereka tak tersisa kecuali Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Itu yang selamat. Kemudian iwafila barakallahu fikum, dan juga orang yang bersamanya. Makanya Allah ingatkan kita kaum mukminin di umat ini untuk kita tidak melakukan praktek mengurangi takaran dan timbangan. Sampai Allah menyebutkan dalam surat khusus, ya, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin, Allah sebutkan wailul lil mutaffifin, celaka, wail bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idzaktahlum 'alan nasi yastawfun, ketika ia menimbang, ya, kalau dia digunakan dari manusia untuk dirinya, dia kasih penuh. Tapi kalau dari dirinya kepada manusia yang lain, dia kasih kurang sedikit. Dengan alasan begini, begitu. Coba antum lihat orang yang timbang-timbang itu. Ya. Kalau ia beli dari orang untuk dirinya, dia enggak mau rugi. Bawa kopra satu karung. Ditimbang di kampung 50 kilo sampai di tempat situ, oh nanti potongan ini, potongan ini, potongan ini. Jatuhnya 48 atau 45. Ini juga hati-hati. Ya. Bosnya ataupun karyawannya hati-hati. Tukang timbangnya hati-hati. Dan fila barakallahu fikum, ya. Jangan sampai kita masuk dalam mengurangi atau menambah takaran. Wail, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk menyelesaikan bab ini, ada satu hadis yang beliau Imam An-Nawawi rahimahullah sampaikan berkenaan dengan ancaman Allah yang begitu ngeri bagi orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf tapi tidak melakukannya. An Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Kita tahu, ya, Zaid bin Harithah dia adalah termasuk budak yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dari, ya, budak beliau yang kemudian dibebaskannya. Kemudian beliau pun punya anak Zaid, ya, ya Usama bin Zaid, Usama yang diangkat menjadi panglima perang dalam usia sangat muda belia saat beliau menjelang wafatnya. Sangat cinta beliau padanya. Kemudian dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firroha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayakulun ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar fayakul bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha anil munkar wa atihi. Muttafaqun alaih. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan di hari kiamat nanti seorang laki-laki yang dilempar dalam neraka dalam keadaan terburai ususnya, tali purutnya, ya, yakni terurai tali purutnya, diseret-seret, ya, keluar. Fayaduru biha, dia berputar dengan tali purutnya tadi, keputar. Kama yadurul himar firroha, seperti keledai yang memutar, ya, kincir. Yani yang memutar, dulu keledai digunakan untuk memutar gilingan, gilingan untuk menggiling gandum, kayak mesin selip. Kalau sekarang kan pakai mesin, sehingga ya dengan diesel cepat. Kalau dulu dengan menggunakan itu, batu dijadikan satu di atas, satu di bawah, diputar supaya dia menggelinding. Nah, lihat penggambaran beliau Nabi SAW. Fayastami'u ilayya ahlun nar, orang-orang penduduk neraka kumpul mengerumuni dia. Lalu bertanya mereka, ya fulan, kenapakah engkau ini? Bukankah engkau dulu yang menyuruh kami kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar? Dikenal dia oleh penduduk neraka. Maka ia pun tidak bisa mengelak, ia jawab, benar, aku menyuruh kepada yang ma'ruf, namun aku tidak melakukannya, dan aku melarang dari yang mungkar, namun aku malah melakukannya, wal'iyadzubillah. Ini hadis Imam Bukhari Muslim riwayatnya. Dan yafilah barakallahu fikum, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam syarahnya beliau menyampaikan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam bab ini hadis seperti yang kita baca tadi. Ini adalah, kata beliau, al-hadisu fihi takhzir syadid, takhzir yang amat sangat keras. Isya belum masuk. Ini adalah peringatan yang sangat keras terhadap orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, namun ia menyelisihi apa yang diucapkannya. Hati-hati dari perkara yang barakallahu fikum. Dan mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dengan ilmu yang Allah berikan untuk bisa kita amalkan selalu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan kekuatan kepada kita menjaga dari kemalasan, agar kita tidak ada alasan di depan Allah. Kita termasuk orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.